Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah. Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di pagi hari ini kajian syarah al-usul as-sittah, ya insyaallah ini adalah pertemuan terakhir dari pembahasan kitab ini. Fanaqra', kita baca lanjutan dari penjelasan Asy-Syarih Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Qala wal ijtihadu yatajazza'u. Ijtihad itu terbagi-bagi. Fayakunu fi babi wahidin. Fayakunu fi babin wahidin min abwabil ilm. Ijtihad itu bisa terjadi pada satu bab dari bab-bab ilmu. Au fi mas'alatin min masailihi, atau terjadi pada suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan ilmu. Ijtihad, ya, seorang mujtahid sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, itu dia berhak melakukan ijtihad jika telah terpenuhi syarat-syarat padanya sebagaimana yang sudah disebutkan oleh syarih. Setidaknya ada 6 syarat yang harus terpenuhi pada diri seorang alim sehingga dia diperbolehkan untuk berijtihad. Dan itu, syarat-syarat itu bisa terpenuhi pada diri seorang alim pada suatu permasalahan tertentu. Pada permasalahan misalnya pada bab sholat misalnya, terpenuhi padanya syarat, maka dia berhak untuk berijtihad dalam permasalahan tersebut. Walaupun misalnya dalam permasalahan yang lain tidak terpenuhi syarat pada dirinya, ya, sehingga terbagi-bagi ijtihad itu bisa terjadi pada suatu bab atau pada suatu permasalahan ilmu. Wal muhim annal mujtahida yalzamuhu ayyabdula juhdahu fi ma'rifatil haqqi thumma yahkumu bima yadhhar lahu. Yang terpenting bahwasannya mujtahid, seorang mujtahid, yalzamuhu ayyabdula juhdahu, wajib baginya untuk mencurahkan atau mengeluarkan segenap usaha dan upayanya, segenap kesungguhan dan upayanya untuk fi ma'rifatil haq, untuk mengetahui al-haq. Summa yahkumu bima yadhhar lahu, kemudian dia menghukumi sesuai dengan apa yang tampak baginya, tentunya berdasarkan pada ilmu yang dia miliki, yang dia juga mencurahkan segenap usaha dan upayanya dan kesungguhannya untuk mengetahui al-haq tersebut. Fa'in asaba falahu ajran. Jika dia benar dalam ijtihadnya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala, 2 ajr. Yang pertama, ajrun ala ijtihadi, pahala atau ajr atas ijtihad yang dilakukannya. wa ajrun ala isabatil haq, dan yang kedua pahala atau ajr atas kebenarannya atau kebenaran dia untuk menepati al-haq. Li'anna fi isabatil haq idharan lahu wa amalan bihi. Kenapa dia juga diberikan pahala atau ajr ketika ijtihadnya sesuai dengan al-haq, sesuai dengan kebenaran? Karena ketika ijtihadnya tadi sesuai dengan al-haq, menepati kebenaran, maka itu mengandung unsur idharan lahu, menampakkan al-haq tersebut, wa amalan bihi, dan dia menjadi sebab al-haq itu untuk diamalkan, sehingga dia mendapatkan pahala dari sisi ini. Ketika dia menepati al-haq ijtihadnya sesuai dengan al-haq, maka al-haq itu bisa nampak, bisa muncul, dan bisa diamalkan. Berbeda dengan seorang mujtahid yang ijtihadnya keliru, dia tetap mendapatkan pahala atas ijtihadnya, kesungguhannya, upaya yang dia lakukan, tapi dia tidak bisa menepati al-haq, ijtihadnya tidak sesuai dengan al-haq, sehingga al-haq itu tidak nampak dan tidak bisa diamalkan. Qala rahimahullah, wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Jika seorang mujtahid keliru dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu ajr saja, satu pahala saja. Wal khata'u maghfurun lahu, dan adapun kesalahannya, kekeliruan ijtihadnya dimaafkan, diampuni. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan pada hadis Nabi, hadis yang sahih ya, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, idza hakamal hakimu fajtahada tsumma asaba falahu ajran. Jika seorang hakim menghukumi, yaitu seorang mujtahid berijtihad dan mengeluarkan sebuah hukum, fajtahada, dan hakim tersebut berijtihad ya, tsumma asaba falahu ajran, dan ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan dua ajr. Wa idza hakama fajtahada, dan dia menghukumi dan berijtihad dalam mengeluarkan hukumnya, tsumma akhta'a, tapi kemudian dia keliru, tersalah, falahu ajrun, maka dia mendapatkan satu ajr saja, satu pahala saja. Ini dua kondisi dari seorang mujtahid. Kemudian beliau sebutkan kondisi yang ketiga, wa in lam yadhhar lahul hukmu wajib alaihi tawaqqufu wa jaza at-taqlid hina idzin lidh-dharurah. Wa jaza at-taqlid hina idzin lidh-dharurah. Jika tidak nampak baginya al-haq, tidak nampak baginya hukum, apa hukum yang benar pada permasalahan tersebut, maka yang wajib baginya adalah at-tawaqquf. Dia tawakuf, tidak takalluf, tidak yatajarra, memberanikan diri untuk menghukumi sesuatu padahal dia belum yakin, atau ilmu yang sampai padanya belum mencukupi untuk dia menyimpulkan sebuah kesimpulan hukum pada suatu permasalahan. Maka jangan takalluf, jangan memberat-beratkan diri, maka hendaknya tawakuf. Ya, tawakuf itu menahan diri dari mengeluarkan hukum, tidak terburu-buru mengeluarkan hukum dan tidak memberat-beratkan diri. Tawakuf, berhenti. Dari kata waqafah, berhenti, ya, menahan diri dan tidak mengeluarkan hukum karena belum tampak baginya hukum yang tepat pada permasalahan tersebut. Dan ketika itu pula jazat taqlid, diperbolehkan baginya untuk melakukan taklid. Ini berlaku untuk semua orang, ya. Kondisi yang seperti ini berlaku untuk semua orang, semua muslim, muslimah. Jika dihadapkan pada suatu permasalahan hukum syar'i dan dia tidak tampak baginya, tidak memiliki ilmu tentang suatu perkara, maka jangan memberanikan diri untuk menghukumi perkara tersebut. wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu pada dirimu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, karena sungguhnya pendengaran, penglihatan, ya, dan hati itu semuanya akan ditanya. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita mengeluarkan suatu hukum yang kita tidak punya ilmunya. Maka kita tawakuf dan boleh untuk melakukan taklid. At-taklid lughatan, secara bahasa makna taklid adalah wad'ul qiladah fil unuq. Ini makna at-taklid secara bahasa. Maknanya secara bahasa adalah wad'u al-qiladah fil unuq. Meletakkan belenggu di leher. Ini makna taklid. Jadi dari sisi makna lughahnya saja sudah konotasinya kurang baik. Meletakkan qiladah, qiladah itu belenggu, di leher. Jadi seorang yang ditaklid itu seolah-olah dia diletakkan belenggu di lehernya, ditarik kemanapun dia, atau bisa ditarik ketika belenggunya dipegang, bisa ditarik ke arah mana saja, ikut, ya. Ini makna taklid secara bahasa. Adapun secara istilah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di salah satu fatwanya, beliau menjelaskan, wa amma taqlid, ini secara istilah, fahuwal akhdhu biqauli mujtahidin min ghairi ma'rifati dalilihi bal yuqalliduhu thiqatan biqaulihi. Ya, taqlid menurut beliau penjelasannya adalah al akhdh biqauli mujtahidin, mengambil ucapan seorang mujtahid, min ghairi ma'rifati dalilihi, tanpa mengetahui dalilnya. Bal yuqalliduhu, bahkan dia taklid kepada mujtahid tersebut, siqatan biqaulihi, karena percaya dengan ucapannya. Karena mempercayai ucapannya. Ini makna taklid secara istilah. Jadi mengikuti ucapan seorang mujtahid tanpa mengetahui dalilnya. Sehingga keluar dari definisi ini, seorang yang mengikuti ucapan seorang alim, seorang mujtahid, tapi dia dengan mengetahui dalilnya. Dia tidak taklid kepada mujtahid tersebut, tapi mengikuti hukum yang disampaikan mujtahid tersebut, dan melandaskan hukumnya pada dalil yang disampaikan. Bukan hanya sekedar pada ucapan si alim tadi. Misalnya hukum suatu perkara ini, permasalahan ini, hukumnya ini. Mujtahid tersebut menyampaikan hukumnya. Hukumnya A, dalilnya demikian dan demikian. Maka seorang yang muqallid, yang taklid, hanya mengikuti ucapannya saja, tidak melihat dalilnya. Ini taklid. Sehingga tidak termasuk taklid jika seorang mengikuti ucapan seorang alim, mengikuti ucapannya karena berlandaskan pada dalil yang disampaikan. Ini namanya bukan taklid, tapi ittiba. Bukan taklid tapi ittiba, karena dia mengikuti dalilnya, bukan mengikuti ucapannya. Ini definisi taklid secara istilah. Ada definisi lain yang lebih ringkas dan lebih mencakup, sebagaimana yang dijelaskan pula oleh Syekh Al-Utsaimin dalam fatwa yang lain. Wastilahan ittiba'u qaulil ghair bila hujjah. Ini definisi taklid. Mengikuti ucapan orang lain tanpa hujjah. Mengikuti ucapan orang lain tanpa hujjah. Tanpa hujjah baik dari Al-Quran, As-Sunnah, atau Qaulus Sahabah, atau Ijma', atau Qiyas, ya. Dari berbagai macam hujjah di dalam, yang dijelaskan dalam ilmu usul fiqh. Jadi taklid itu mengikuti ucapan orang lain tanpa hujjah. Jadi ucapan orang tadi yang diikuti. Atau dalam definisi yang lain, para ulama mendefinisikan taklid, ittiba'u man laisa bihujjah bighairi hujjah. Ini lebih mencakup definisi ini. Ittiba'u man laisa bihujjah bighairi hujjah. Mengikuti ucapan orang lain yang dia bukan hujjah, yang ucapannya bukan hujjah tanpa hujjah. Jadi tidak termasuk dalam hal ini mengikuti ucapan Rasulullah. Kenapa mengikuti ucapan Rasulullah bukan termasuk taklid? Karena Rasulullah hujjah. Ucapan Rasulullah hujjah. Dan selain Rasulullah, ucapannya bukan hujjah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah. Kullun yu'khad wa yurad min qawlihi illa sahib hadal qabr. Sambil menunjuk kepada makamnya Rasulullah. Setiap orang bisa diambil, diterima, dan ditolak ucapannya kecuali penghuni kubur ini. Yaitu penghuni kubur sambil menunjuk ke makam Rasulullah alaihissalatu wassalam. Artinya apa? Ucapan Rasulullah harus diterima karena hujjah. Adapun selain Rasulullah bisa diterima dan bisa ditolak. Sehingga definisi ini ya, ittiba'u man laisa bihujjah bighairi hujjah. Ini definisi taklid, mengikuti orang, ucapan orang yang bukan hujjah tanpa hujjah. Sehingga kalau mengikuti ucapan orang yang bukan hujjah tapi dengan hujjah, maka ini bukan taklid. Bisa dipahami sampai sini? Mafhum? Bisa dipahami ya? Taklid. Nah. Kemudian Asy-Syaikh Al-Utsaimin dalam sebuah fatwa beliau menjelaskan wa huwa jaizun liman la yasil ilal ilm binafsihi. Dan taklid itu hukumnya boleh, diizinkan, diperbolehkan, tapi bagi satu kondisi saja. Liman la yasin ilal ilm binafsihi. Boleh taklid itu bagi seorang yang tidak bisa sampai pada kesimpulan ilmu, tidak bisa sampai pada suatu ilm dengan dirinya sendiri. Jadi dia tidak memiliki ilmu sehingga tidak bisa menyimpulkan hukum suatu permasalahan. Boleh. Jadi kalau seorang yang masih bisa memiliki kemampuan untuk bisa sampai pada sebuah kesimpulan hukum pada suatu permasalahan, maka tidak boleh baginya untuk taklid. Kalau dia taklid berarti dia terjatuh pada at-tafrid. Ya, jatuh pada perkara tafrid, yaitu menggampang-gampangkan, bermudah-mudahan. Karena hukum asal taklid itu madmum. Hukum asal taklid tercela. Hukum asal taklid tercela. Hanya diperbolehkan ketika pada kondisi darurah. Kondisi terpaksa. Tidak punya ilmu, tapi harus segera bersikap. Harus segera tahu hukumnya, tapi dia sendiri tidak ada ilmu. Maka dia taklid kepada seorang mujtahid. Adapun seorang yang masih memiliki kemampuan untuk mengkaji, membahas, melihat pada dalil-dalil yang ada, kemudian menyimpulkan hukum sesuai dengan kaidah-kaidahnya, maka yang seperti ini tercela baginya untuk taklid. Ya. Nah. Dan di dalil diperbolehkannya taklid dalam kondisi darurah bagi orang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki ilmu yang bisa menyampaikannya pada kesimpulan hukum, itu berdasarkan pada dalil Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, kepada ahlul ilm, jika kalian tidak mengetahui. Qala rahimahullah li qawlihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa lihada qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, beliau Syekhul Islam Ibn Taymiyyah mempermisalkan tentang taklid, membuat sebuah permisalan tentang taklid. Inna taklida bimanzilati aklil mayitah. Sesungguhnya taklid itu kedudukannya seperti memakan bangkai. Jadi jelek kan? Memakan bangkai adalah perkara tercela. Ini taklid seperti ini. Kedudukannya atau kondisinya seperti memakan bangkai. Bagaimana hukum memakan bangkai? Haram. Sehingga hukum asal taklid seperti ini. Ya, dilarang dan tercela. Fa idza istata'a ay yastakhrijad dalila binafsihi fala yahillu lahu at-taqlid. Maka jika seorang memiliki kemampuan untuk yastakhrij ad-dalil binafsihi, mengeluarkan kesimpulan hukum dari dalil dengan dirinya sendiri, artinya dirinya sendiri mampu untuk mencapai sebuah kesimpulan hukum berdasarkan dalil yang dia ketahui, maka tidak halal baginya untuk bertaklid. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi nuniyah. Dan juga dikatakan pula oleh murid beliau yaitu Ibnu Al-Qayyim, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, di dalam Mandhumah An-Nuniyah karya beliau. Al-ilmu ma'rifatul huda bidalili. Madzaka wattaqlidu yastawiyani. Ilmu itu adalah mengetahui petunjuk, mengetahui al-haq, mengetahui hidayah dengan dalil. Dan al-ilm dan taqlid tidak bisa disamakan. Ini arti dari penggalan bait ini, bait syair ini. Ilmu adalah ma'rifatul huda bidalilin, mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Madzaka, dan tidaklah ilmu itu, wattaqlidu dan taqlid yastawiyani, disamakan. Tidak bisa sama antara ilmu dan taqlid. Keduanya tidaklah sama. Wattaqlidu yakunu fi mawdi'aini, dan taqlid itu bisa terjadi pada atau terjadi pada dua kondisi. Terjadi pada dua kondisi. Al-awwal, yang pertama, kondisi yang pertama, ayyakunal muqallidu ammiyan la yastati'u ma'rifatal hukmi binafsihi. Muqallid, orang yang bertaklid itu seorang yang ammi. Seorang yang ammi itu orang awam yang tidak mendalami ilmu agama. Awam dia. Muslim tapi awam, tidak mendalami ilmu agama. La yastati'u ma'rifatal hukmi binafsihi, tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui sebuah kesimpulan hukum dengan mengandalkan dirinya sendiri. Fa faradahu at-taqlidu, maka wajib baginya untuk taklid. Kalau kondisinya seperti ini, maka wajib baginya untuk taklid. Liqaulihi ta'ala fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Perintahnya juga, atau ayatnya dalam bentuk amr, perintah. Fas'alu, bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, kepada ahlu ilm, jika kalian tidak mengetahui. Kepada siapa dia bertaklid? Ini juga pembahasan lain. Beliau menjelaskan di sini, wa yuqallidu afdhala man yajiduhu ilman wa wara'an. Maka dia bertaklid kepada orang yang paling utama yang dia ketahui, yang dia dapati, baik dari sisi ilmunya maupun waroknya. Jadi tidak boleh sembarangan kita bertaklid. Kalau memang harus taklid, harus selektif, harus betul-betul tepat kita dalam memilih orang yang akan ditaklid. Di antara sifatnya adalah ini, yang paling utama yang didapati, baik dari si ilmu maupun warak. Ilmu jelas. Warak itu apa? Tarkuma qad yadurru fil akhirah. Meninggalkan perkara-perkara yang bisa memudaratkan di akhirat. Ini seorang yang warak. Meninggalkan perkara-perkara yang bisa memudaratkan di akhirat. Baik berupa ma'asi, maksiat dan sebagainya. Fa'in tasawa indahu isnan khira bainahuma. Jika ada dua orang alim, mujtahid, yang sama kondisinya, sama-sama alim, sama-sama wara', ya, sama-sama memiliki keutamaan, dia tidak bisa mengetahui kelebihan salah satunya dibandingkan yang lain, maka khira bainahuma, dia diberikan pilihan. Misalnya ada dua orang alim, taklid kepada siapa ya? Kepada alim A atau alim B? Sama-sama, kondisinya sama, sama-sama memiliki keutamaan, sama-sama alim, derajat keilmuannya sama, waroknya sama, maka boleh memilih salah satu di antara keduanya. Tapi kalau jelas misalnya alim A lebih, dia rasa lebih alim, lebih mengetahui tentang permasalahan ini, maka dia memilih kepada orang yang dia anggap lebih alim. Misalnya dalam di masa sekarang ini misalnya. Dan ini tentunya akan berbeda-beda antara alim A dengan alim B, alim C, ya, tergantung permasalahan-permasalahannya. Misalnya dalam permasalahan ilmu hadis, dalam permasalahan ilmu hadis di zaman ini, kita tidak tahu, tidak punya ilmu untuk menyimpulkan hadis ini hukumnya apa, derajatnya sahih atau dhaif. Tidak miliki ilmu kita untuk sampai pada kesimpulan itu. Maka kita bertaklid kepada alim yang kita yakini memiliki kemampuan dalam hal itu. Dan bisa jadi hukum terhadap sebuah hadis antara alim A dan alim B berbeda. Maka di zaman ini misalnya, yang menonjol keilmuannya dalam bidang ilmu hadis, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani misalnya. Misalnya beliau mengeluarkan sebuah hukum tentang hadis sahih. Ternyata ada alim lain yang menyatakan dhaif. Kita tidak bisa mengkaji mana yang benar di antara kedua hukum ini. Maka kita bertaklid kepada orang yang atau alim yang kita anggap ilmunya lebih luas dan lebih dalam. Misalnya, ya sudah, Syekh Albani. Ya, sampai Syekh Mughbil Al-Wadi rahimahullah, ketika beliau ditanya, ya, wahai Syekh, jika Anda berbeda di dalam mengeluarkan hukum terhadap sebuah hadis, berbeda hukum Anda dengan hukum Syekh Al-Albani, maka kepada siapa kita mengikuti? Maka Syekh Mughbil menyatakan, Syekh Albani, beliau a'lam minni, lebih berilmu tentang hadis daripada saya. Ini diriwayatkan ucapan Al-Imam Al-Wadi tentang permasalahan ini. Berbeda tentunya dengan jika berbicara pada permasalahan-permasalahan yang lain. Misalnya permasalahan fikih, ya, mana yang alim yang lebih a'lam dalam permasalahan tersebut. Kalau di zaman ini misalnya Syekh Al-Utsaimin terkenal fikihnya lebih dalam, ya, ketika beliau membahas tentang permasalahan fikih lebih mendetail dan rinci, sehingga para ulama menjuluki beliau dengan Faqihul Asr, orang fakihnya di zaman ini. Demikian, ya, di antara faidah kita mengetahui keutamaan-keutamaan para ulama. Jika kita dihadapkan pada suatu permasalahan, kita bisa memilih di antara mereka yang lebih tepat ijtihadnya. Atsani, kondisi yang kedua, ayyaqa'a lil mujtahidi hadisatun taqtadi al-fawriyatu wala yatamakkanu minan nadhari fiha fayajuzu lahu at-taqlidu hina idin. Kalau kondisi yang pertama tadi, orang awam, orang yang tidak mendalami ilmu agama, maka dia taklid. Kondisi yang kedua, taklid itu bisa juga terjadi pada seorang mujtahid. Seorang mujtahid, ya, dalam permasalahan-permasalahan yang lain, ya, dia memiliki kemampuan untuk berijtihad. Ketika dihadapkan pada satu permasalahan, pada satu hadisah, ya, yang dia harus segera mengeluarkan kesimpulan hukum, dia tidak punya perangkat-perangkatnya. Belum membahas dalil-dalilnya, belum meneliti dalil-dalilnya. Atau kalaupun tahu dalil-dalilnya, dia masih ragu apakah ini sahih atau dhaif hadisnya. Ya, al-muhim tidak memiliki perangkat untuk bisa sampai pada kesimpulan hukum. Dalam keadaan dia harus segera menyimpulkan hukum tersebut, maka dia juga boleh untuk bertaklid. Ya, boleh untuk melakukan taklid. Kita ulang, ayyaqa'a lil mujtahidi hadithah, terjadi pada seorang mujtahid sebuah hadithah, sebuah peristiwa, sebuah permasalahan, taqtadil fawriyah, mengharuskan dengan cepat untuk, ya, dia mengetahui hukumnya, wala yatamakkan minan nadhar fiha, dan tidak memiliki kemungkinan baginya untuk melihat padanya, artinya untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan dalil-dalilnya. Fayajuzu lahu taqlid hina idin, maka boleh baginya untuk taqlid ketika itu, ya, ketika itu saja. Kalau sudah dalam permasalahan yang lain dia punya perangkat ijtihad, maka tidak boleh lagi taqlid. Kemudian terakhir, Syekh rahimahullah menyebutkan, wa taqlidu naw'an ammun wa khassun. Taklid itu ada dua jenis, am dan khos, umum dan khusus. Fal am, taklid yang sifatnya umum, yaitu ayyal tazima madhaban muayyanan ya'khudu birukhasihi wa azaimihi fi jami'i umuri dinihi. Waqad ikhtalafa al-ulama'u fihi. Taklid yang sifatnya umum, yaitu ketika seorang mengikuti sebuah madhab tertentu, baik itu madhab Hanafi yang masyhur ya, empat madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mengikuti sebuah madhab tertentu dan mengambil semuanya, mengambil semua hukumnya, baik yang ringan maupun yang berat, yang sunnah maupun yang wajib, dia ambil semua, fi jami'i umuri dinihi, pada semua urusan agamanya, mulai toharah, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya, pada semua permasalahan agama, dia mengikuti suatu madhab tertentu. Waqad ikhtalafa al-ulama'u fihi, dan para ulama berbeda pendapat tentang kondisi yang seperti ini. Apakah boleh seorang mengikuti satu madhab tertentu pada semua urusannya, semua bidang agama? Ya, pokoknya saya ikut madhab Maliki lah, sudah enggak peduli madhab yang lain. Dan dia tidak mengkaji dalil-dalilnya. Pokoknya pendapat dalam permasalahan ini madhab Maliki demikian, ikut. Permasalahan yang itu madhab Maliki demikian, ikut. Ya. Nah, apakah boleh yang seperti ini? Beliau menjelaskan, faminhum man haka wujubahu lita'adzuril ijtihadi fil mutaakhirin. Di antara mereka, di antara para ulama, ada yang menghikayatkan, meriwayatkan tentang wajibnya. Ada yang menyatakan wajib justru. Ada yang menyatakan yang seperti ini wajib. Taklid pada suatu mazhab tertentu, pada semua permasalahan agama, wajib hukumnya. Alasannya apa? Lita'adzuril ijtihad fil mutaakhirin. Karena ijtihad itu sudah tidak memungkinkan lagi bagi orang-orang belakangan. Bagi orang-orang mutakhirin sudah tidak mungkin lagi untuk bisa berijtihad. Ini alasannya. Pendapat yang kedua, faminhum man haka tahrimahu. Sebagian ulama ada yang justru menghikayatkan atau meriwayatkan tentang haramnya. Haramnya hal tersebut. Haram hukumnya untuk taklid pada suatu mazhab tertentu, pada semua permasalahan agama. Lima fihi minal iltizam al-mutlaq litiba'i ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa alasannya? Kenapa hal ini haram? Alasannya adalah karena di dalamnya mengandung iltizam al-mutlaq, mengikuti secara mutlak litiba'i ghairin nabi, mengharuskan untuk mengikuti secara mutlak kepada selain nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini yang lebih tampak kebenarannya, ya, yang lebih rajih adalah seperti ini, ya, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, mengikuti madhab tertentu pada semua permasalahan agama, ya, yang seperti ini hukumnya lebih dekat ke haram hukumnya, karena mengharuskan seorang untuk mengikuti ucapan selain nabi. Ya, mengharuskan seorang untuk mengikuti ucapan selain nabi. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna fil qaul bi wujubi ta'ati ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrihi wa nahyihi huwa khilaful ijma' wa jawazuhu fihi ma fihi. Sesungguhnya pada ucapan atau pendapat yang menyatakan wajibnya untuk taat kepada selain nabi sallallahu alaihi wasallam di semua perkara, di semua perintahnya dan larangannya, yang seperti ini khilaful ijma, menyelisihi ijma. Jadi ijma'ul ummah menyatakan tidak boleh, ya, untuk kita mewajibkan taat kepada selain nabi pada semua perkara, pada semua perintah dan larangannya. Itu hanya haknya nabi, haknya Rasulullah untuk ditaati pada semua perintah dan larangannya. Adapun selain nabi tidak berhak, ya, siapapun dia, walaupun dia imam di antara imam-imam yang empat. Wajawazuhu fihi ma fihi, dan dibolehkannya hal ini, ya, ada syarat-syaratnya. tadi dalam kondisi darurah, boleh untuk taklid atau mengikuti ucapan orang lain ya selain Nabi tanpa hujjah, tentunya adalah seorang mujtahid. Ini juga pada kondisi darurah. Sehingga kesimpulannya, untuk taklid yang am, taklid yang umum ini apa? Hukumnya adalah haram. Lebih dekat ke haram. Ya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam Malik tadi yang sudah kita sampaikan. Kullun yu'khad wa yurad min qawlihi illa sahib hadzal qabr. Kemudian jenis yang kedua, taklid yang khas. Wal khas ay ya'khudha biqaulin mu'ayyanin fi qadiyatin mu'ayyanah. Mengambil ucapan tertentu pada suatu permasalahan qadiyah tertentu. Fahadha jaizun idza ajiza an ma'rifatil haqq bil ijtihad. Makanya seperti ini boleh hukumnya jika dia memang tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui al-haq bil ijtihad, dengan ijtihad. Sawa'an ajiza ajizan haqiqiyan aw istata'a dzalika ma'al masyaqqah al-'azimah. Baik ketidakmampuannya itu karena hakikatnya memang dia tidak mampu, ya. Ketidakmampuannya karena memang benar-benar tidak mampu, ya. Dia tidak bisa menghafal dalilnya, tidak bisa sampai pada, tidak bisa mencari dalil atau membahas dalil-dalil yang dibutuhkan untuk permasalahan tersebut, atau tidak mampu memahami dengan benar nas-nas syariat, dalil-dalil syar'i tidak mampu dia untuk memahaminya, dan lain sebagainya. Benar-benar tidak mampu. Aw istata'a dzalika ma'al masyaqqah al-'azimah, atau dia mampu tapi dengan masyaqqah yang sangat berat. Dia ada kemampuan, tapi hal itu mengharuskan dia untuk melakukan masyaqqah, ya. Suatu hal yang sangat memberatkan dirinya. Makanya seperti ini boleh dia untuk taklid pada suatu permasalahan tertentu. Dengan ini ya, selesai penjelasan beliau tentang permasalahan ini. Dan beliau mengakhiri risalahnya, syarah ini, dengan wabihadan tahad risalatul usul as-sittah. Maka dengan ini selesailah risalah al-usul as-sittah. Fanasalullah ta'ala ayyuthiba mu'allifaha. Maka kita meminta kepada Allah ta'ala untuk memberikan pahala kepada penulisnya. Wa ahsanath-thawabi, pahala yang terbaik bagi beliau. Wa ayya jama'ana wa iyyahu fi dari karamatihi, dan untuk mengumpulkan, agar Allah mengumpulkan kita dan beliau di negeri kemuliaannya, yaitu negeri akhirat, jannatullah. Innahu jawadun karim. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin waliyum. Wabihada intahaina min syarah hadihir risalah. Dengan ini kita selesai dari pembahasan kitab syarah Al-Usul As-Sittah ini. Nasallallahu ta'ala ayyan fa'ana bima ta'allamna. Semoga Allah memberikan manfaat pada apa yang telah kita pelajari, dan semoga apa yang telah kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat kita amalkan. Wa yakuna hujjatan lana la hujjatan alaina. Semoga ilmu yang kita pelajari ini menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas diri kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya, kitab yang akan kita kaji insyaallah Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan insyaallah syarah yang akan kita baca, syarah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Judul kitabnya Al-Mulakhas. Al-Mulakhas Syarah Kitab At-Tauhid. Kalau kitabnya sudah siap, bisa segera kita mulai insyaallah. Gimana?